Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah, bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini, di Sayyidul Ayyam ini, kita dapat kembali bertemu di sini setelah melakukan salah satu fardu yang diwajibkan Allah kepada kita, yaitu salat subuh. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa memelihara kebaikan demi kebaikan dan dimudahkan kita untuk meningkatkan kualitas kebaikan tersebut. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita melanjutkan tadabur kita masih berkenaan dengan tema Bani Israel yang sekitar pekan yang lalu flashback singkat, bahwa ketika Bani Israel mengatakan qalu lan tamassana an-nar, kami sekali-kali tidak akan disiksa Allah illa ayyama ma'dudah, mungkin hanya sehari, hanya dua hari. Mereka begitu yakin. Nah, mereka kemudian ditanya, apakah mereka sudah punya perjanjian dengan Allah? Karena perjanjian yang sesungguhnya itu bukan itu. Tidak ada jaminan bahwa mereka itu adalah kaum yang dipilih Allah sehingga tidak akan disiksa Allah. Jadi perjanjian yang sesungguhnya adalah, di akhir pertemuan pekan lalu telah kita sebutkan beberapa isi dari perjanjian mereka dengan Allah, yaitu larangan bersyirik, kemudian birrul walidain, menyayangi fakir miskin, kerabat dan lain sebagainya, mendirikan sholat. Dan ini pada kesempatan kali ini ada hal lain yang Allah ingin sebutkan, bahwa Allah juga telah memberikan janji kepada mereka di dalam Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita insya Allah akan memulai pada kesempatan kali ini tadabur ayat 84 sampai 88. Dan yang penting di sini Allah akan tunjukkan kepada kita bahwa kelihatannya mereka itu adalah orang-orang yang kompak dalam berbuat kerusakan atau dalam membela diri atau dalam melakukan apa saja, padahal sesungguhnya tidak demikian. Kita akan membaca pada ayat ke-84, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ketika Allah mengambil janji, mitsaq, sama dengan yang kita baca pekan lalu. Apa isinya, apa isi perjanjian yang diambil Allah dari mereka? La tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum, yaitu larangan untuk membunuh di sini. Dan bahasa membunuh di sini biasa dibahasakan safkut dima', yaitu mengalirkan darah. Yang kedua, la tukhrijuna anfusakum min diyarikum, larangan mengeluarkan diri mereka dari rumah mereka. Jadi di sini uslub yang dipakai, gaya bahasa yang dipakai adalah uslubul mukhatabah. Jadi seolah-olah langsung Allah berbicara dengan mereka. Ini dalam studi kebahasaan ada yang menarik di sini. Saya akan memulainya dengan studi kebahasaan. Yaitu yang pertama, la tasfikuna dima'akum. Jadi jangan kalian alirkan darah kalian. Kalau dari sisi bahasa, ini mustahil. Tidak ada orang yang menginginkan membunuh diri mereka sendiri. Jadi jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Yang kedua, jangan kalian keluarkan diri kalian dari rumah kalian. Ini sesuatu yang kalau dilihat secara letterlock bahasa, itu mustahil. Kenapa Allah memilih kata ini? Karena sesungguhnya ini terjadi di antara mereka. Jadi arti la tasfikuna dima'akum itu jangan melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan darah kalian itu mengalir atau terbunuh. Jadi kalau kita membunuh orang, itu sama dengan membunuh diri sendiri. Ada hadis juga, tempoh hari pernah kita tadabburi. Jadi jangan kalian caci maki bapak kalian. Loh, sahabat heran, bagaimana kita mencaci bapak kita? Dengan mencaci orang lain, orang tersebut akan mencaci maki orang tua kita. Kita bilang, misalkan na'udzubillah, dasar anak maling misalnya. Nanti dia akan jawab, masih mending anak maling, situ, anak siapa. Nah ini kan orang tua kita tidak kita libatkan, tiba-tiba terlibat di dalam perdebatan yang tidak penting di situ. Nah maka di sini la tasfikuna dima'akum itu artinya jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan darah kalian itu bisa mengalir. Yang kedua, maksud mengeluarkan diri dari rumah itu apa? Mengusir. Mengusir diri sendiri itu juga mengusir orang lain. Ini dari tinjauan salah satu pakar bahasa. Tinjauan yang lainnya, yang kedua adalah bahwa ini dilakukan dengan orang sedarah daging mereka, orang sebangsa mereka, orang yang sangat dekat dengan mereka. Di sini baik Ibnu Katsir ataupun Imam Al-Alusi, Imam At-Tabari, juga para mufassirin yang lainnya menulis dalam buku tafsirnya bahwa ini ingin dikabarkan. Dulu sebelum Islam datang ada dua suku besar yang cukup penting di Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, kita tahu ya. Nah, suku Aus dan Khazraj ini masing-masing memiliki hulafa, memiliki berkoalisi dengan suku-suku yang lainnya. Ya, termasuk kaum pendatang. Nah, di antara kaum pendatang yang berkoalisi dengan Aus itu adalah Bani Nadir ya. Bani Nadir dengan Bani Qainuqa. Sementara Khazraj itu berkoalisi dengan Aus itu berkoalisi dengan Bani Qainuqa, dengan Bani Nadir, dan Khazraj berkoalisi dengan Bani Quraidah. Ini Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa adalah jenis di antara bagian orang Yahudi, suku-suku Yahudi. Jadi mereka tidak semuanya kompak. Jadi Bani Nadir ketika terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj, itu secara otomatis Bani Nadir berkoalisi dengan mereka, itu bermusuhan dengan Bani Quraidah. Nah, ketika mereka berperang itu, kemudian mereka saling membunuh. Saling membunuh. Dan ketika mereka saling membunuh juga, mereka mengusir. Jadi mengeluarkan dari rumah mereka. Jadi fungsinya sama dengan pelaku utama. Sebenarnya mereka itu bukan pelaku utamanya. Pelaku utamanya itu ada antara Aus dan antara Khazraj. Dua suku besar ini yang bertikai bertahun-tahun. Dan ini ketika Aus dan Khazraj ini masuk Islam, makanya yang diingatkan Allah itu kan wadhkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'da'an. Jadi Aus dan Khazraj itu tadinya adalah a'da'an, saling bermusuhan. Sementara mereka tetap seperti itu. Nah ini lihat Allah perjelas di ayat berikutnya. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim. Dan kalian setelah diambil sumpahnya oleh Allah, diambil janjinya oleh Allah, yang terjadi adalah kalian adalah mereka. Jadi di sini thumma antum, harusnya kan thumma antum taqtulun, tapi Allah thumma antum haula. Jadi di satu waktu digabungkan antara uslubul mukhatabah dan uslubul hikayah. Itu akan ada titik poin lagi. Kalian adalah mereka. Mereka siapa ini? Itu mereka yang tidak menepati janji itu. Apa yang dilakukan oleh kalian? Taqtuluna anfusakum, kalian bunuh diri kalian. Jadi membunuh saudara itu sama dengan membunuh diri sendiri. Karena itu sesama bangsa Yahudi, mereka ikut-ikutan. Karena mereka melihat koalisi yang dibangun antara Bani Nadir dengan Aus ataupun sebaliknya Bani Qainuqa bersama Bani Nadir ya, Bani Quraidah dengan Khazraj itu basicnya bukan berbasis akidah atau juga bukan basisnya adalah kebangsaan mereka sesama keturunan atau sesama Bani Israel, tapi di situ kemanfaatan. mereka melihat ada manfaatnya bergabung. Dan ini turun-temurun, berlangsung cukup lama. Makanya kemudian Allah perjelas lagi, bukankah Allah telah memberikan janji, kemudian janji itu kalian langgar. Kan tadi kan la, ya, tidak membunuh, tidak saling membunuh, tidak saling mengusir, merampas rumahnya. Tetapi itu dilakukan. Tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal udwan. Nah, di sini Allah ditambah lagi. Ada satu hal yang tidak diperbolehkan. Wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Dan ketika di antara orang-orang itu ada yang menjadi tawanan, maka mereka itu membayar fidyah, tebusan. Jadi tebusan itu tadinya tidak diperbolehkan. Jadi mengusir. Jadi istilahnya kalau seandainya ada di antara keluarga kita ditawan oleh bangsa yang berperang sebelah, kemudian ingin kita bebaskan, itu syaratnya diantaranya adalah berikan rumahnya. Diantaranya membayar, yang kita tahu kan tebusan itu kan bayar. Dan diantara syarat itu dikeluarkan, boleh keluar. Nah ini kan perampasan yang tidak baik. Dan itu maktub di dalam Taurat tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi yang tidak diperbolehkan selain membunuh adalah ikhrajuhum minad diyar. Jadi mengeluarkan mereka dari rumah. Mengeluarkan dari rumah itu caranya banyak. Ya, diusir itu caranya banyak. Entah diusir begitu saja, kalah perang. Orang yang kalah perang dia harus tunduk dengan peraturan. Dan yang kedua, ketika ditawan, tebusannya adalah diusir. Rumahnya di take over, diambil sebagai jaminan. Nah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Nah, sebenarnya ini inti dari yang ingin disampaikan Allah. Kalau tadi itu case, contoh saja. Yang ingin disampaikan Allah itu ini, apakah kalian hanya mau beriman sebagian kitab, kemudian kalian tidak mau atau mengingkari sebagian yang lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Ini dipertegas lagi, siapa yang melakukan itu di antara kalian, apa balasannya kecuali illa khizyun fil hayatid dunya, kehinaan, kerendahan, tidak ada kehormatan baginya di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ini keras ya, setelah intinya disampaikan, apakah kalian hanya mau beriman sebagian dan kemudian tidak mau beriman kepada sebagian yang lainnya, atau bahasa di sini langsung mengingkari sebagian yang lainnya, dan itu disebut dengan berbuat baik kalau mood ya. Ya, dipilih-pilih. Saya mau sholat kalau lagi banyak untung. Ya. Atau sebaliknya, dibalik. Ada orang yang berbuat baik kalau dia sedang enak hatinya. Atau ada juga orang itu mau ke masjid kalau sedang bangkrut, sudah pensiun, kemudian posisinya dibalik. Kedua-duanya tidak bagus. Meskipun masih mending ya ke masjid kalau ke tempat lain. Na'udzubillah. Tetapi ini sindiran buat mereka, bahwa mereka itu yang diambil itu, yang dikritik Allah di sini, pola hidup materialistik. Mereka mengambil manfaat, bahkan itu sesama saudaranya sendiri. Karena itu Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraidah, itu nanti masing-masing satu persatu di antara mereka akan terusir karena perbuatan mereka. Makanya sebenarnya di sini la tasfikuna dima'akum, jangan lakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembunuhan di antara mereka. Itu tafsiran yang dipakai banyak para mufassirin. Jadi di sini adalah melakukan sebabnya itu. Seperti tadi yang kita contohkan, jangan kalian caci orang tua kalian, itu maksudnya jangan lakukan hal-hal yang menyebabkan orang tua kalian dicaci maki oleh orang lain. Nah, ini yang menarik adalah ketika Allah bukan tanyakan di sini ancaman, apa balasan orang yang melakukan itu dari kalian kecuali kehinaan di dunia. Nah, di akhirat juga luar biasa bahasanya. Wa yaumal qiyamati yuraddun. Dan di hari kiamat, bahasa yuraddun itu dikembalikan. Berarti kan kalau dikembalikan itu aslinya. Aslinya. Dan nanti di hari kiamat memang ya, di hari kiamat itu tidak ada istilah jeda, break. Hanya beberapa orang yang dikasih. menurut sebagian riwayat, misalkan Abu Thalib, beliau beriman, tidak beriman, tetapi beliau membantu Nabi Muhammad SAW. Maka ada momentum tertentu siksanya diringankan. Berbeda dengan Abu Jahal misalkan. Abu Jahal yang memusuhi sepanjang hidupnya, tetapi beliau mendapat keringanan setiap hari Senin. Karena di hari Senin itu beliau berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan diberi tidak mendapatkan siksa, tapi diringankan siksanya. Itu menurut sebagian riwayat, ada riwayatnya itu. Nah, maka di sini yuraddun itu artinya dikembalikan ila asyaddil adab. Apa artinya asyaddil adab? Adab yang paling pedih. Jadi orang-orang ini kan, kita konteksnya masih ingat ya, dulu mempelajari Al-Baqarah ya. Kita surat Al-Baqarah itu awalnya mempelajari iman, setelah beriman mempelajari karakter orang-orang yang sebaliknya, hitam putih ya, beriman, bertakwa, kemudian kafir, kemudian kita mempelajari karakter orang-orang yang munafik. Dan setelah karakter orang munafik itu Allah sebutkan sampai saat ini kita tadabburi adalah kisah tentang Bani Israel. Jadi tipis bedanya antara orang-orang munafik dengan orang-orang Bani Israel. Dan ini bahasa yang sangat, kalau ancam dalam orang yang tahu bahasa Arab, ini serem, horor bahasanya. Wa yaumal qiyamati yuraddun. Yuraddun itu aslinya dikembalikan. Aslinya memang di sana. Na'udzubillah min dzalik. Kan kita juga jangan sebaliknya. Jangan sampai seperti orang-orang Yahudi. Nah, yang penting iman. Kalau iman sih insyaallah masuk surga, disiksa beberapa hari. Itu sama juga dengan orang Yahudi. Kita tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Benar kata Allah bahwa yang akan kekal di dalam neraka adalah orang-orang yang menyekutukannya. Tapi kita gak boleh sombong. Yang penting mah iman aja dah. Gak usah sholat, yang penting iman sama Allah. Kalaupun nanti disiksa, ya gosong-gosong dikit, nanti akan ditarik ke surga. Itu kan sama dengan orang Yahudi yang mengatakan lan tamassana naru illa ayyama ma'duda. Ya kita disiksa sebentar aja. Ya, karena kita adalah hamba pilihannya. Kita jangan sama melakukan seperti apa yang dikatakan oleh orang Yahudi itu. Nah, maka yuraddun itu aslinya ini sangat serem sekali. Makanya kalau kita baca ancamannya berat. Jadi inti dari poin tadi setelah Allah kisnya disebut, kasusnya, sebenarnya larangannya itu bukan itu. Larangannya adalah afatu'minuna bi ba'dil kitab. Itu. Jadi kalau kita beriman, melakukan kebaikan itu totalitas. Jangan tanggung-tanggung. Totalitas istijabah kita terhadap panggilan Allah, labbaik ya Rabb, itu artinya total. Mohon maaf, itu sama seperti halnya kalau kita setiap pagi ada panggilan harus ke belakang, perut kita sakit. Itu apapun yang kita lakukan, insya Allah kita tinggal. Mau ngitung duit, itu kemungkinan besar ditinggal. Bahkan mohon maaf, kalaupun ada tamu, yakin bapak ya, pasti mohon izin. Ini ada panggilan yang tidak bisa ditunda. Ini, kita itu sebenarnya dalam fenomena alam yang terjadi ya, sunatullah setiap hari, itu ada contohnya. Maka jika itu panggilan Allah, kitab, kalamullah, kita bicara dengan Allah, harus ada totalitas di dalam memenuhi panggilan itu. Maka orang-orang yang hanya sebagian dipenuhi kemudian sisanya tidak mau dipenuhi, itu balasannya adalah kehinaan di dunia. Karena orang yang ingkar, yang tidak jujur itu tidak ada harganya. Karena baginda Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah orang yang beriman itu mungkin mencuri? Betul. Bisa jadi. Orang yang beriman itu bisa jadi berzina, bisa jadi melakukan bla bla bla, banyak di situ disebut. Ketika ditanya apakah seorang mukmin itu ayakunul mukmin kadzdzaban? Seorang mukmin itu adalah berdusta? Rasul mengatakan apa? Lah, tidak mungkin dia berdusta. Maka ada totalitas dalam kita jujur mengambil sikap dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya setelah Allah sebutkan karakteristiknya, Allah mengatakan ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Ini takkid atau konfirmasi yang lebih keras lagi. Mereka orang-orang yang melakukan tadi itu, kita mesti ingat ya tadi, itu sesama mereka, sesama orang-orang Yahudi itu, yang saling membunuhi, yang saling menebus, saling melakukan tega melakukan seperti itu. Bayangannya kan kalau sesama bangsa sendiri seperti itu, apalagi kepada orang lain. Itu kan kita gitu. Kok ya ada itu sesama saudara tega. Itu kan berarti nanti orang berpikir setelahnya apa? Apalagi sama yang bukan saudara. Pasti lebih. Maka katanya di sini, ulaikal ladzina ishtarul hayata dunya bil akhirah. Itu adalah orang-orang yang yashtaru itu apa bahasanya? Membeli ya? Mereka yang membeli dunia dengan akhirat. Jadi akhirat itu digadaikan. Dan ini sudah pernah kita bahas ya di awal-awal dulu. Membeli dengan sesuatu yang bukan sesuatu yang mahal, yang dibeli itu murah, terbalik. Jadi misalkan kita beli barang yang harusnya harganya 100, kita membeli itu dengan harganya 10.000. Itu orang tersebut sangat rugi dan akan menyesal. Lah kalau barang 10.000 dibeli 100 itu untungnya minta ampun. Ini balik ini, bukan. Mereka membeli sesuatu yang murah dengan sesuatu yang mahal. Untuk hanya sekedar kita mendapatkan jabatan, kita gadaikan agama kita. Nah, agama itu yang sangat mahal. Untuk mendapatkan harta, kehormatannya digadaikan. Itu yang sangat mahal. Salah. Dunia itu tidak ada harganya. Makanya untuk membeli dunia, menikmati dunia, itu tidak perlu sampai kita gadaikan sesuatu yang sangat mahal. Dan itu telah mereka lakukan. Apa itu? Mikat tadi itu. Janji kita dengan Allah itu mahal. Ketepatan kita kepada Allah, amanah, itu tinggi. Maka perintahnya lakukan amanah. Aufu bil uqud. Jadi pegang janji itu kuat-kuat. Nah ini dijual sama mereka. Kalau udah urusannya duit, urusannya harta, urusannya popularitas, pengaruh, persaingan politik, kekuasaan, itu menjadi murah semuanya. Boleh dinego. Padahal itu kecil dan murah sekali. Maka di sini bahasanya fala yukhaffaf. Ini akibatnya. Tadi juga sama. Ketika mereka hanya beriman di dunia kehinaan, di akhirat yuraddun, itu kan serem. Dikembalikan itu istilahnya hukuman aslinya itu dipentungin malaikat, dipukulin sampai berdarah-darah. Nanti ketika diringankan hukumnya cuman mungkin diringankan dipukulnya. Kalau 1 menitnya ada 70 kali pukulan, nanti diringankan menjadi 50 kali. Yuraduna ila asyaddil adab, dibalikin lagi. Karena aslinya hukuman aslinya itu. Jadi ketika mereka divonis, ini divonis masuk neraka A, hukumannya adalah, karena paling ringan hukuman di neraka itu adalah bara api ditaruh di kaki, telapak kaki, ubun-ubun itu mendidih. Itu paling ringan. Dan mungkin itu ketika mendapat keringanan seperti itu. Ada yang misalkan perutnya besar kemudian meletus, ada yang diinjak-injak sama hewan yang sangat mengerikan, ada macam-macam, ada banyak hadis yang menceritakan tentang jenis-jenis siksaan di api neraka. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, dan tidak sedikit yang dhaif atau mungkar. Nah, itu tidak penting, tetapi yang menjadi inti adalah variasi hukuman itu terjadi di hari kiamat. Tetapi yuraduna ila asyadil adab, itu mengerikan. Dan di sini fala yukhaffaf, tidak ada gerasi. Tidak ada istilahnya, oh ini perlakuannya baik, dibebaskan. Itu di dunia. Karena ada kemungkinan menjadi baik lagi. Di akhirat tidak ada. Udah difonis A. Khalidina fiha abada. Bahasa Al-Quran kan sendiri ya. Jannatin tajri min tahtil anhar. Khalidina fiha. Kalau tidak ada abadanya, bisanya tambah keterangan. Khalidina, itu sudah cukup. Khalidina fiha, itu kekal di dalamnya. Abada, itu lebih sadis lagi. Khalidina fiha abdan, jadi kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal aja sudah selama-lamanya, ditambah abadan. Di sini ditambah fala yukhaffafu anhumul adzab, itu sudah serem. Wala hum yunsarun, tidak ada yang nolongin, karena tidak ada yang berbelas kasihan. Kalau orang di sini di penjara, dari sekian orang yang nyiksa di penjara, itu pasti ada 1-2 orang yang punya rasa kasihan. Ya kan? Ini jangan dikasih minum, tawanan. 10 prajurit penjaga melakukan perintah itu, tapi pasti ada di antara mereka yang gak tega. Dikasihlah minum itu, mencuri-curi kesempatan. Tetapi nanti di akhirat gak ada itu, mau babak belur, mau penyok-penyok. Di dalam Al-Quran bahasanya apa? Kullamana dijajjuluduhum badalnahum juludan ghairaha. Nanti di hari kiamat itu setiap kulit mereka itu gosong, matang, dibalikin lagi. Karena setelah diteliti ternyata yang merasakan sakit itu kulit. Jadi setelah dibakar habis-habisan, enggak ada istilah pingsan, semuanya enggak ada. Oh, itu nanti orang yang enggak tahan sakit dia pingsan, enggak ada. Itu semuanya mereka melaksanakan siksaan itu, mendapatkan siksaan itu dengan benar-benar merasakan. Dan kalau sudah kulitnya hilang, badalnahum juludan ghairaha, kulitnya dipulihkan kembali. Nah, itu bukan seperti kita lihat visualisasi dalam film-film, itu bukan, tetapi untuk merasakan betapa sakitnya itu. Dan di sini fala yukhaffaf, tidak ada keringanan. Yang kedua wala hum yunsar, tidak ada yang menolong sama sekali. Karena malaikat itu memang diprogram seperti itu. Bukan, malaikat kok sadis. Lah, malaikat kalau tugasnya nyabutin nyawa, ya nyabutin nyawa. Ada dua, ada malaikat annaziati ghorqa wan nasyitati nasta. Ada yang mencabut nyawa, spesialisasinya nyabutin orang-orang baik. Ada stafnya malaikat Israel yang mencabut, spesialisasinya orang-orang yang bengal, bajingan, penjahat. Jadi tidak bisa diprogram, kasihan ini, sakit. Enggak ada. Emang yang dikirim itu malaikat yang keras, ya dicabut di sandal gitu aja, dan itu sakit luar biasa. Yang pelan-pelan saja sakit, kata baginda Rasulullah kan, melebihi sakitnya berapa kali bacokan pedang? 300 kali bacokan pedang. Nah, maka di sini Allah ingin close di situ. Dan ini sudah selesai. Ada masalah lain lagi di ayat 2 ayat terakhir. Walaqad ataina Musa al-kitab wa qaffaina min ba'dihi birrusul. Dan kami telah memberikan Musa kitab Taurat. Wa qaffaina min ba'dihi birrusul, dan setelah Musa kami kirim para utusan itu dengan status yang sama, diberikan bekal syariat, dan di antara mereka ada yang diberi suhuf, ada yang diberi kitab. Wa ataina, dan ini ada maksudnya, dan kami berikan Isa bin Maryam juga al-bayyinat. Nah, kalau tadi kitab juga ada bayyinat, ya. Bayyinat itu mukjizat, ya. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami berikan ta'yid, berikan dukungan mereka, dia Isa itu dengan Ruhul Kudus, Jibril. Itu adalah mukjizat Nabi Isa yang pertama, yaitu dia lahirnya prosesnya tidak melalui proses seperti manusia yang biasa, yaitu Allah kirim Jibril ditiupkan ke dalam rahim ibunya Maryam. Makanya Isa itu Ibnu Maryam, itu satu-satunya orang yang tidak memiliki bapak selain Nabi Adam tentunya. Kalau Nabi Adam dia enggak punya bapak, enggak punya ibu, enggak punya mertua. Nabi Isa juga demikian. Dia enggak punya bapak tapi punya ibu. Makanya inna masala Isa indallahi kama sali Adam. Nabi Isa itu kalau orang keren sekali, ajaib sekali. Iya, kama sali Adam. Adam juga lebih keren. Kenapa? Bukan hanya enggak punya bapak, dia enggak punya ibu. Enggak punya bapak, enggak punya ibu. Kalau Hawa istrinya, dia enggak punya ibu istilahnya. Kan dia diambilnya dari Adam. Kalau istilah secara biologis itu bapaknya. Tetapi kan enggak mungkin orang punya bapak aja enggak punya ibu. Itu mustahil. Mustahil sekali. Maka sebenarnya penciptaan itu sebab yang Allah ciptakan, sementara sebab itu bisa dibalik oleh Allah. Kalau api kata Allah itu normalnya panas, tapi kalau Allah menginginkan dingin terjadi. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Air itu bermanfaat, tapi kalau kata Allah air itu adalah tentara Allah yang menggulung orang-orang yang kafir, maka dia bisa seperti minum. Air itu sifatnya cair, bisa digunakan, tetapi juga bisa mengeras ketika Allah titahkan, seperti halnya menolong Nabi Musa alaihissalam. Angin juga demikian dan sebagainya, ada banyak. Nah, di sini kita membahas tentang Nabi Musa diberikan kitab. Setelah Nabi Musa ada rusul-rusul. Dan di antara rusul Bani Israel itu ditutup Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah Nabi Bani Israel yang terakhir. Ya, karena setelah itu bukan keturunan Israel, tapi keturunan Ismail. Jadi Bani Israel Nabi yang terakhir itu Isa. Dan ada maksudnya di sini. Lihat kata Allah, "Afa kullama ja'akum rasulun?" Apakah setiap datang kepada kalian utusanku, utusan Allah, "bima la tahwa anfusukum?" Dengan sesuatu yang selera kalian enggak cocok. Ya, jangan orang kayak gini, jangan dijadiin lurah. Kalau kita kan gitu, enggak cocok. Wah, enggak cocok saya dijadiin lurah, enggak mau saya. Itu sama. dikirim rasul yang mereka bima la tahwa anfusukum istakbartum fariqan fa fariqan kadzabtum, mereka sombong, fa fariqan kadzabtum, sebagian mereka itu didustakan. Dan lebih kejam lagi, wa fariqan taqtulun, sebagian lagi dibunuhi gitu. Ya kalau seandainya nabi, orang yang mereka paling agungkan itu dibunuh, apalagi orang biasa. Itu kan ada mubalaghah ya. Kalau kita berbicara, kita ini siapa? Nabi bukan, keturunan nabi juga bukan, kecuali keturunan Nabi Adam. Kalau kita head to head dengan Bani Israel, dengan orang-orang keturunan Israel atau yang sekarang kita sebut Zionis atau Yahudi, itu apa yang bisa kita pegang? Kalau seandainya nabi mereka bunuh, kita orang biasa ya, mau dibunuh ya bunuh-bunuh saja. Maka di sini ketika Allah maksudkan Musa, itu nabi yang fenomenal bagi Bani Israel. Ini bukan yang pertama kan, sebelumnya mereka adalah keturunan Yakub kan. Terus Yakub, Yusuf dan sebagainya. Dan Musa ini paling fenomenal. Setelah Musa pun yang paling dianggap fenomenal karena memiliki Taurat itu, diberikan Taurat, ada nabi-nabi. Dan nabi-nabi setelah Musa itu juga nasibnya sama dengan Nabi Isa. Ada yang dibunuhi, ada yang dikejar-kejar ketika mereka tidak cocok. Wah, ini enggak cocok ini dengan bisnis kita, ini bunuh aja. Ini enggak cocok ini dengan kepentingan politik kita, dibunuh saja atau didustakan. Nah ini. Nah, apa kata mereka? Qalu qulubuna ghulfun. Hati kami ini tertutup. Itu bahasa letter L. Masih ingat ya dulu ya. Hati yang tertutup itu karena apa? Bisa karena sombong dan itu sebabnya. Kemudian tertutup itu menyebabkan orang tidak mau paham. Jadi orang yang tidak paham itu bukan berarti dia tidak bisa. Dia sebenarnya bisa jadi. Ghulf di sini kami tutup. Ketika dibacakan nasihat, itu ghulfun, qalu qulubna ghulf. Itu pintu hati kami tidak terbuka sama sekali. Balla'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Dan tertutup itu adalah bukti kami enggak bisa memahami yang apa kamu katakan. Kenapa? Karena rasionalisasi mereka itu materialistik. Kalau ada di zaman sekarang orang perempuan yang menutup aurat, ya kan? Itu menjadi aneh. Itu mereka katakan kami enggak bisa itu. Qulubuna ghulfun. Hati kami itu enggak bisa memahami seperti itu. Ada orang hari gini masih menutup aurat misalkan. Ghulfun, enggak bisa kami terima. Itu karena memang hidup mereka tidak seperti itu. Itu satu. Yang kedua, qulubuna ghulfun, seperti tadi istikbar, karena sombong menerima kebenaran dari orang lain, enggak mau mereka. Mereka kebenaran itu harus datang dari mereka sendiri. Dan ini ada satu kisah yang menarik ya. Dikisahkan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu salah satu pendeta Yahudi yang sangat pakar menguasai ilmu Taurat, kitab Taurat, dan dia bapaknya juga pakar. Satu ketika setelah beliau masuk Islam, beliau menawarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai baginda, apakah Anda ingin mengetahui betapa kerasnya kaumku? Panggillah mereka ke sini, tapi jangan kasih tahu kalau saya sudah masuk Islam." Ya, diundanglah itu Yahudi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam?" Oh, mereka menjawab, "Abdullah bin Salam itu adalah orang pinter, orang terhormat, dia pandai sekali menguasai kitab-kitab kami, orang yang sangat luar biasa. Bapaknya juga demikian, dia keturunan orang mulia dan bla bla bla bla." Banyak dia puji. Terus menceritakan itu, Abdullah bin Salam di belakang itu kemudian keluar. Dia keluar, padahal tadinya tidak ada rencana keluar. Dia keluar kemudian bilang, "Wahai kaumku, kalau kalian mengatakan aku adalah orang seperti yang kalian sebut, maka aku saat ini bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dia namanya ada di dalam Taurat." Apa responnya? Tiba-tiba di saat itu juga mereka langsung berbalik. "Ketahuilah wahai Muhammad bahwa Abdullah bin Salam ini adalah orang yang dungu, orang yang bodoh, orang yang terperdaya, orang yang jelek sekali. Dan dia keturunan, bapaknya juga sama saja." Jadi belum, kalau ibarat kita, belum satu menit dia puji, kemudian berbalik arah. Itu sama dengan Rasulullah SAW kan? Ketika sebelum menyampaikan wahyu yang pertama kali kepada kaumnya kan gitu. "Wahai kaumku, apakah kalian percaya kalau seandainya saya katakan di balik bukit itu Jabal Abu Qubais itu ada pasukan yang datang menyerang kalian, apakah kalian percaya? Kami percaya. Ada yang mengatakan, kami belum pernah melihatmu berdusta. Oh, Anda adalah orang yang paling bisa kami pegang omongannya. Tapi begitu, saksikanlah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusannya. Langsung, lah. Ini gara-gara ini kami kumpulkan? Alihada jama'atana ya Muhammad. Karena gini doang, kamu kumpulkan kami katanya. Disebut, oh ini gila, ini orang gila. Oh ini orang yang kena sihir. Oh ini orang yang terobsesi kekuasaan. Padahal semenit yang lalu dibilang apa? Amin, ini orang bisa dipercaya, orang yang jujur, orang yang bla bla bla bla. Tapi dibalik. Itu kenapa? Sombong. Jadi ada dua. Qalu qulubuna ghulf, sombong. Atau memang dia gak paham karena kehidupannya tadi. Hari gini ada orang masih rajin sholat. Ya karena dia bergaulnya dengan orang-orang yang tidak sholat. Hari begini ditawari narkoba gak mau. Karena dia, jadi dia gak paham. Qulubuna ghulf itu tidak pahamnya hati. Tertutup hati itu dua. Karena sombong dan karena dia berada di luar orbit kebaikan. Orang yang di luar orbit kebaikan itu menganggap aneh yang dilakukan. Bagi kita, mohon maaf, kita bukan berarti menganggap suci, menganggap baik, bukan. Kita ringan sholat subuh ya, karena kita hidup di lingkungan itu. Jadi kalau seandainya kita berada di kos-kosan, yang malamnya begadang baru tidur jam 2:30, 4. Sholat subuh, wah sangat berat sekali. Tapi bagi orang-orang yang kemudian tidurnya lebih awal, dia tidak punya masalah dengan itu. Sholat subuh ringan. Dan sama seperti di bulan Ramadan, sudah direkayasa secara sosial oleh Allah. Maka qulubuna ghulf itu juga kita hati-hati. Kita buka hati kita dengan apa? Dengan semakin merekayasa kita dan lingkungan kita dengan kebaikan. Supaya kita tidak mengatakan, gak nyambung saya ini. Ketika diajak kebaikan, kita gak perlu mikir. Labbaik ya Rabb. Itu tadi langsung dilaksanakan. Bukan, kayaknya gak masuk akal ini. Ada orang seperti ini, dia keluarin zakat 2,5%. Itu kan uang dia cari siang dan malam. Kok tiba-tiba dikasihkan? Gak nyambung karena di luar orbit itu dia bergaul. Makanya hatinya tertutup. Entah itu puasa. Panas-panas kayak gini puasa. Entah itu dia menjaga kehormatan. Ya hari gini ada orang laki-laki yang jujur. Dia tidak selingkuh. Nah, karena dia selalu guyunannya dengan kawan-kawan tentang itu. Maka menjadi yang aneh ketika dia menjadi orang jujur. Demikian juga yang perempuan. Ada orang perempuan tidak mau menggibah. Kan sama kalau kita lihat. Kalau orang menangis itu ada anekdotnya. Orang menangis yang dia tutup perempuan itu mulutnya. Kalau laki-laki yang dia tutup matanya. Itu kan menunjukkan yang paling sering dilakukan oleh dua jenis kelamin itu. Kalau perempuan yang sulit dijaga mulutnya. Laki-laki yang sulit dijaga adalah matanya. Itu sekedar tinjauan sosiologi saja. Dan di sini kita akan tutup kembali. Qalu qulubuna ghulfun balla'anahumullahu bikufrihim. Kata balla'anahumullah, padahal kan tadi cuman qalu qulubuna ghulf, hati kami itu sudah tertutup menerima kebaikan karena sombong atau karena tidak paham di luar orbit itu, terbiasa dengan kebatilan. Balla'anahumullah, Allah akan la'anahumullah itu fi'il madhi, sudah past tense, tetapi ini untuk masa depan. La'anallahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Ini uslub hikayah. Kalau tadi itu mukhotobah, langsung ngomong ya, seolah-olah ngomong, Allah langsung ngomong, kamu begini, kenapa begini, kamu begini, kenapa begini, hukumannya begini. Yang terakhir tidak. Ketika mereka mengatakan qalu qulubuna ghulfun, ditutup di situ Allah. Selesai. Balla'an, harusnya kan balla'anakumullah. Allah laknat kalian, tidak. Allah tidak sampai hati melakukan itu. Balla'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma, bukan tu'minun, tapi yu'minun. Itu juga kita ada cara ngomong yang baik. Kalau ada yang baik, kita jangan ngomong, Anda itu gak benar. Jadi biasanya kan, orang yang melakukan begini, begini, begini, itu gak benar. Itu salah. Itu kurang layak. Itu secara tidak langsung menyindir orang yang tersebut. Dan kalau dia masih punya nurani akan kembali. Ini yang mungkin bisa kita bahas. Dan ke depan kita akan membahas lebih seru lagi, yaitu bahasan tentang isi kitab Taurat dan Injil yang akan mengakibatkan mereka kenapa sampai kemudian mereka melakukan di luar, jauh di luar orbit isi kitab suci mereka. Itu ada hal-hal yang tadi sudah disebut ya, keduniaannya itu apa saja selain hal-hal materialistik. Tentu ada yang sifatnya mental, yaitu mental mereka sombong dan tidak mau mengakui orang lain. Ini yang bisa kita tadabburi pagi kali ini. Kita berlindung dari Allah dari keburukan yang tadi disebut, sifat-sifat kerasnya hati, sifat hanya mau mengimani sesuatu yang bermanfaat bagi kita secara duniawi saja. Mudah-mudahan sekali lagi Allah jaga keistiqomahan kita, dan insya Allah bahasan berikutnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang jika Allah memberikan izin dan kesempatan. Itu saja, nanti kita sambung dalam forum dialog. Saya akhiri, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.